Rabbana anlaka ya Allah salatan wa salam anlaka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya khaya khalqillah laka ya Rasulullah wa lijami mani tabu'adhinaka ya Habibullah wa adhan miladun adam laimil qiyamah radiyallahu lana wa lamul fadiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وصالح شهادتنا وقلوبنا شمر وضنا ظن وضنا إذا البلايا والمعن والبيتان والأمراض الأسقام ولمن نبينا لمصالحنا للبيتنا أولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات الأنزل الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله برغد أوليك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين وقال dan mengatakan Abu Madyan, siapa Syekh Abu Madyan? Man adapun orang lam yumit, ialah tidak mematikan orang nafsahu kepada diri itu orang, lam yara, maka tidak melihat itu orang al-haqqa kepada Allah yang maha benar. Waqala, dan mengatakan al-ustaz Abdul Abbas, siapa Ustaz Abdul Abbas? La yadkhulu 'ala Allah tidaklah masuk orang 'ala Allah atas Allah taala illa min babaini, kecuali dari dua pintu, satu babil fana'il akbar, lah satu pintu kefanaan yang agung, sangat besar. Adapun itu babul fanil akbar al-mautu tabi'i, ialah kematian yang bersifat tabiat. Wababil fana, dan pintu kefanaan allati ta'ni, yang menghendaki kepada dzalati hadhi taifatu, apa golongan para aulia ini atau para sufi ini. Ada kemungkinan orang menyaksikan Allah, dan banyak juga orang tidak bisa menyaksikan Allah di dunia ini. Kalau ingin kita bisa menyaksikan Allah, maka caranya adalah kita mematikan nafsu kita. Jadi mematikan keinginan kepada yang selain Allah. Jadi adanya keinginan-keinginan macam-macam, kita pangkas, kita potong, agar keinginan kita cuma satu, yaitu keinginan kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika keinginan cuma satu kepada Allah Ta'ala, maka orang akan menyaksikan Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Yang disaksikan apanya? Bukan rupa, bukan bentuk. Allah tidak berupa, tidak berbentuk. Yang disaksikan itu adalah kemahaannya. Katakanlah misalnya sekarang kita tahu bahwa segala sesuatu ditopang oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu itu digenggam oleh Allah Ta'ala. Tapi tahu kan belum tentu bisa merasakan. Orang bisa merasakan, bisa menyaksikan Allah Ta'ala kalau sudah bisa mengamputasi keinginannya sendiri kepada yang selain Allah. Man lam yumit nafsahu lam yalhaq. Terus apa yang diungkapkan oleh Abul Abbas bahwa tidak bisa orang masuk kepada Allah atau merasakan Allah kecuali lewat dua pintu, yaitu pintu kefanaan alias matinya tabiat diri yang buruk. Jadi kalau tabiat diri kita yang urusannya dengan Allah Ta'ala itu sudah mati tabiat seperti itu, berarti kita masuki salah satu pintu dari yang dua pintu tadi, itu babil fana il akbar, itu pintu fana kefanaan yang agung, itu matinya tabiat. Wa babul fana alladzi ta'ni hadhihi ath-thaifah. Yang kedua adalah pintu kefanaan sebagaimana yang dikendaki oleh para sufi. Wa anha timil asam rihatim al asam man dakhala man adabul orang dakhala yalah masuk man fi madhabinna pada madhab kami hadiah ini fal yaj'al makan dalam menjadikan itu orang fi nafsi dalam diri itu orang menjadikan arba'a khisalin kepada empat macam minal mauti dari kematian. Satu, mautun ahmar, mati merah. Wa wadapun tu mati merah mukhalafatun nafas, ialah menyalahi nafsu. Wa mautun aswad, dan mati hitam. Wa mautun aswad dan mati hitam. Wa wadapun tu mati hitam ihtimalu adhan nas, ialah kesanggupan menanggung keusilan manusia, gangguan manusia. Terus wa mautun abyad, dan mati putih. Wa badapun tu mati putih alju, ialah lapar. Mautun akhdar, dan mati hijau. Bahwa adapun mati hijau tarhur riqa ba'duha ala ba'din, melepas adanya tambalan ba'duha ala ba'din, sebagian tambalan dan ialah atas sebagian yang lain. Jadi untuk bisa masuk di mazhab para wali, para sufi, orang mesti memiliki atau mengalami empat macam jenis kematian. Yang satu mati merah. Mati merah itu kalau orang sudah bisa mengalahkan nafsu, berarti mati merah. Saya mengalahkan nafsu. Nafsu yang dimaksud itu apa? Apa saja keinginan yang tujuannya bukan Allah, maksud nafsu. Terus mati hitam. Mati hitam itu adalah kesanggupan untuk menanggung gangguan manusia. Orang lain misalnya nyakiti apa semacamnya, sanggup menanggungnya. Terus mati putih itu adalah sanggup untuk menahan lapar, mati putih. terus mati hijau. Itu tidak merasa malu mengenakan pakaian yang bertambah-tambah atau pakaian yang buruk yang sudah ditampik, tidak disukai oleh banyak orang. Wala buddha lil murid di biadat tarik, wala buddha lil harus lil murid, bagi seorang yang murid, seorang murid ingin, orang ingin sampai kepada Allah. Fi hadhi tarik, di jalan ini, min suhbati syaikhin, dari bersahabat dengan seorang syekh muhaqqiqin yang telah mengalami mursyid, milikkan mursyid. Qad faragha, sudah sungguh telah rampung itu syekh min ta'di bi nafsi, dari mendidik nafsunya syekh. Wa takhallasa, dan bebas itu syekh min hawari hawa nafsunya syekh. Fayuslimu, maka menyerahkan itu murid nafsu kepada murid ilahi kepada itu syekh. Wa yulzamu, dan memastikan itu murid ta'atah kepada ta'at terhadap syekh. Waliyunggat ilahi, dan mempertarikan ilahi kepada syekh. Fi kullima, pada segala satu yusyur bi alaih, yusyur yang mengisyaratkan bihi, dengan itu kullima alaih atas itu murid. Min wirdia bin, dengan tanpa ragu, wala ta'wil, tanpa ta'wil, wala taruditin, dan tanpa adanya ke tidak pastian. Jadi orang yang punya karep kuat, kehendak kuat untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh, tidak mesti bergaul dengan orang yang sudah mampu mengalahkan nafsunya sendiri. Tidak boleh tidak. Jadi kedekatan dengan orang yang sudah bagus hatinya, sudah mulia hatinya, sudah bersih hatinya, itu merupakan cara untuk bisa membebaskan diri, membebaskan diri dari segala macam rintangan dan gangguan. Siapa syekh itu? Syekh itu adalah setiap orang yang sudah bebas, yang sudah sanggup mendidik nafsunya sendiri itu syekh. Jadi setiap orang yang bisa mendidik dirinya sendiri sampai diri sendiri nafsunya itu bisa tunduk, itu namanya syekh, biarpun umurnya muda. Nah, kepada orang seperti itu, seorang murid itu mesti menyerahkan diri, tunduk, senantiasa terhubung kepada orang yang sudah memiliki pangkat itu. Jadi segala sesuatu yang diisyaratkan, yang ditunjukkan oleh orang yang sudah menang terhadap nafsunya sendiri itu, segala yang ditunjukkan itu akan menjadi tangga mengantarkan siapapun mendekat kepada Allah Ta'ala. Sebab orang itu sudah bisa mendidik nafsunya sendiri. Faqatu qalu, maka sungguh menyatakan mereka para aulia atau asfiya, man, ada pun orang lam yakun ilah, tidak ada lahu bagaimana syaitan apa seorang syekh. Fa syaitan, maka ada pun syaitan syekhu ilah syekhnya itu man. Jadi orang yang tidak punya pembimbing, maka pembimbingnya adalah setan. Jadi di jalan keilahian itu sangat penting, bahkan wajib adanya pembimbing kepada Allah Ta'ala. Tidak sekejap membimbing secara ilmu, tapi membimbing secara laku dan rasa. Waqad istawfaina, dan sungguh telah menyempurnakan kami adabal terhadap sopan santun para murid, masyaykh bisan masyaykh, wabina wabayyanna man yasulul masyaykh, wabayyanna, dan telah menjelaskan kami man terhadap orang yasulul yang mantas teman lil masyaykh, untuk di lil masyaykh, untuk dijadikan syekh. Fi ghairi hadzal kitab, di selain kitab ini. Jadi ada ketentuannya, orang itu bisa membimbing atau tidak itu ada ketentuannya. Kalau sudah bisa mendidik dirinya sendiri, itu berarti bisa. Oh. Ja'alaka halaman 70. Ja'alaka menjadikan Allah kepada moyalun sanu manusia fil alamil mutawassit, di alam yang berada di tengah-tengah, baina mulkihi wa malakutihi, di antara alam Allah ini yang nyata sekarang ini, kuasa Allah yang kita sayangnya, wa malakuti, dan alam malakutnya Allah. Artinya ja'ala menjadikan Allah kepadamu alam-alam tersebut, kepada alam yang berada di tengah-tengah, baina alamul maluk, di antara alam maluk, yaitu apa? Alam syahad, alam yang nyata ini. Wa alamil maluk, alam malakut. Alam malakut itu apa? Alamul ghaibi, alam gaib. Fal insanu, maka ada manusia, laisa ila, tidak ada manusia, min alamil mulki mahdhan, min alamil mulki mahdhan, di alam kenyataannya mahdhan semata-mata, wala min alamil malakut, di alam malakut itu mahdhan semata-mata, bahkan hu adapun itu manusia mutawassitun bainahuma, berada di tengah-tengah bainahuma, di antara keduanya, mulk dan malakut. Ihsan secara indrawi wa makna secara makna. Amma ihsan apa yang secara indrawi, fa inna Allah, maka sungguhnya Allah Ta'ala khalaqahu baina samawati, khalaqahu, menciptakan Allah kepada itu insan baina samawati, antara langit wa baina al-ardi, dan bumi. Ghayruhu min al-hayawanat, ghayruha, adapun selain itu insan, min al-hayawanat, dari kalangan para hewan, ghayruha, dan selain itu hewan, makhlukun, ialah makhluk, li'ajlin tifa'ihi, semata-mata karena kemanfaatan itu makhluk, bih terhadap itu insan. Wa amman, adapun selain mana, afalian Allah, maka semuanya Allah Ta'ala khalaqa, ialah menciptakan Allah kepada itu insan, fi ahsani taqwim, pada bentuk yang paling indah. Wa ja'alahu, dan menciptakan Allah kepada itu insan, mutadhamminan, kepada kesanggupan menanggung, li asrari jami'il mawjudat, kepada rahasia semua yang ada. Walwiha, wasubliya, paling atasnya itu mawjudat, dan bawahnya itu mawjudat. Latif, ya, harusnya itu mawujudat. Wa kathif, ya, dan itu mawujudat. Fasor, bidhalika masor, maka jadi manusia bidhalika dengan seperti itu. Ruhanian, ila bersifat ruhani, jismani, sakilis, bidhalat, jawa, suani. Samawiyan, bersifat langit, aw, ardiyan, bersifat bumi, walidat, dan kerana yukal, lahu, al-alam asor. Yukalu dijatakan bagi manusia al-alam al-nasr, apa alam yang kecil. Yukalu, dan dikatakan nasungunya itu manusia, nasratan, ialah satu salinan min awan dari sekian alam. Fafi maka ialah manusia min sifatul malaikat, dari sifatnya malaikat. Satu al-akul adabun akal, lupan ma'rifat, wa imbadan imbadaw. Wa min sifatul syaitin, dan itu termasuk sifat-sifat setan. Alaihwa, apa menyesatkan, watamarud, dan melakukan perlawanan atau yang melampaui batas. Amin sifatil hayawanat, dan termasuk sifat-sifat hewan-hewan, annahu fi halatil ghadab, annahu fi halatil ghadab, sungguhnya itu manusia fi halatil ghadab, pada kondisi marah, yakunu ada itu manusia asadan, ialah harimau. Wa fi halati ghalabati al-khashabati, dan pada keadaan melob ya syahwat, yakunu adat ibn Zahin Zirun, ialah babi. Jadi ya, Allah sengaja menciptakan kita manusia itu berada di antara tengah-tengah antara alam yang nampak dengan alam yang gaib. Antara yang nampak dengan yang gaib. Yang nampak yaitu jasad-jasad kita ini. Yang gaib segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan keimanan, dengan keislaman, dengan cinta kepada Allah Ta'ala semacamnya itu gaib. Terus Allah menciptakan manusia itu di antara langit dan bumi. Jadi ada unsur langit, ada unsur bumi. Unsur bumi itu adalah jasad, unsur langit itu rohani. Sementara makhluk-makhluk selain manusia, dari kalangan para hewan atau makhluk-makhluk selain hewan itu diciptakan semata-mata agar berguna bagi manusia. Jadi kita itu oleh Allah Ta'ala dijadikan tengah-tengah. Karena kita itu memiliki kemampuan kedua arah sekaligus. Jadi meniru ibadahnya para malaikat bisa. Meniru perilaku binatang bisa. Tengah-tengah. Wa ma mana adapun secara makna falian Allah maksudnya Allah Ta'ala falakum yudha Allah kepada itu manusia fi azan rabbim pada bentuk yang terbaik. Wa jalan menjadikan Allah kepada manusia mutadhamminan kepada kesanggupan menanggung li asrar jamil mawjudat bagi rahasia semua yang ada wal biasubla yaitu mawjudat yang berada di atas usubla dan di bawahnya. Wa kathifiyah dan tebalnya. Latifiyah halusnya, wa kathifiyah dan tebalnya. Faswar maka jadi manusia bidaiki hal seperti itu tuh ruhan yang seorang sekaligus imanian. Terus semakin bersifat langit, awardi atau bersifat bumi. Jadi manusia itu bisa memiliki sifat langit, bisa memiliki sifat bumi. Fasor maka jadi itu manusia bidalika dengan semua itu aluya sufliha kathifiha latifiha itu rohanian ialah zat rohanian ialah makhluk yang bersifat rohani, jasmanian bersifat jasmani sekaligus ardian bersifat bumi, samawian bersifat langit, ardian bersifat bumi. Walidah dan karena yukalu katakan lahu bagi itu insan al-alam al-asor apa alam yang kecil. Kemudian dikatakan nasungunya itu insan nasfatun adalah satu salinan min al-awal dari sekian alam yang ada. Fafihi min sifatil malaikati. Fafihi ialah pada di manusia min sifatil malaikati sifat-sifat malaikat. Al-aqlu adapun akal, al-ma'rifat, al-ma'rifat, al-ibadah dan ibadah. Wa min sifatil syayatin dan di antara sifat-sifat itu syaitan. Al-iwa itu menyesatkan. Wa tawarud dan menentang. Wa tuyan lebih batas. Wa min sifatil hayawanat dan dari sifat-sifat hewan-hewan. Annahu sungguhnya syaitan idha fi halatil ghadabi pada kondisi marah. Yakun ada itu insan asadan ialah harimau. Jadi dalam diri manusia ada sifatnya malaikat, yaitu adanya akal, ma'rifat, ibadah. Ada juga sifatnya setan, jin, dan lain semacamnya itu. Itu menyesatkan, menentang, melebihi batas. Sementara sifat hewan yang ada dalam diri manusia apa? Ketika manusia itu marah, dia seperti harimau. Wa fi halati qalbi syahwati. Dan pada kondisi meluapnya syahwat, ya kun ada itu insan, khinziron ialah babi. Layu bali tidak peduli itu insan. Aina yulki di mana yulki melemparkan itu insan nafsu kepada dirinya itu insan. Wa fi halatil hasil ala dunia dan dalam kondisi tamat dunia, wasyari dan kemaru yakunu ada itu manusia alban ialah anjing. Wa fi halatil ihtiyal pada saat melakukan ihtiyal melakukan penipuan maka manusia itu yakunu ada manusia alban ialah kancil. Wa min sifatin nabat dan dari sifat-sifat tumbuhan dan pohonan nasungnya manusia ya kurang ada manusia fima jadi pada awal mulanya itu wasnan ialah ranting torian yang lama motor torian yang tumbuh wa fi akhirin dan akhirnya itu manusia ya bisan aswad itu kering aswad hitam wa min sifat sama dari sifat-sifat lagi nasungnya itu insan mahalul asrar ialah tempat rahsia-rahsia walaupun cahaya-cahaya. Wa majma'al malaikat dan kumpulan para malaikat. Wa min sifatil ardi dan dari sifat-sifat bumi. Annahu mahalun nabatil akhlak. Anu sungguhnya itu insan mahalun nabatil tempat. Li nabatil akhlak bagi tumbuhnya akhlak atau perilaku. Wattiba' dan tabiat-tabiat. Wa minhu al-lin wal-khushan. Dan di antara tabiat itu al-lin ialah sikap lembut, khushan dan kasar. Wa min sifatil arsy dan dari sifat-sifat arsy. Anna qalbu sungguhnya hatinya itu orang mahalu tajalli. Tempat tajalli. Wallahu anda sungguhnya itu hati khazanatul ulum ialah gudang-gudang keilmuan. Wal qalamu annahu dhabitun laha. Wal qalamu adubun pena anda sungguhnya itu qalam dhabitun dalam menjaga laha begitu khazanatul ulum. Wal jannah dan surga annahu idha hasunat sungguhnya itu insan yang tersenat bila telah baik. Akhlaku apa akhlaknya itu hasunat. Tanah amam maka melaju senang biar dengan itu insan. Dia disuruh siapa kawannya itu insan. Penerut dan neraka. Karena sungguhnya neraka. Iza kubihat akhlaku apabila telah buruk akhlaku apa akhlaknya itu insan. Ikhtar kubih maka menjadi terbakar biar dengan itu. Kubih akhlak. Dia disuruh apa kawannya itu orang. Wa inna ma ja'alaka kadhalik. Wa inna ma ja'alahnya sanya menjadikan Allah kepadamu kadhalik demikian li yu'allima ialah agar mengajari Allah kepadamu jalalata qadrika terhadap keagungan kedudukanmu baina makhluqati dan antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Wana sungguhnya itu makhlukat. Kullu asma itu makhlukat. Musakhkhiratun lillah ditundukkan leka kepadamu. Wa makhlukatun anjibta liajrin difa'ika semata-mata kena kemanfaatan terhadapmu. Biadu itu makhlukat. Wa yang bagi maka pantas alaka bagimu. An darfa'apa hendaknya mengangkat engkau hormata kepada himmahmu. An hadir itu makhlukat. Wa tashtaghilu dan sibuk himmatuka itu mengulakan dengan Tuhanmu. Qala Abu Labbas menyatakan siapa Abu Labbas Al-Mursi Al-Aqwan adapun seluruh isi alam ini ukullah semuanya itu Aqwan Abidun ialah hamba-hamba musakharatun yang ditundukkan tak akan laka bagimu wa anta adapun engkau itu manusia abadul hadirat ya hamba kehadiratan fa hadha yata'allaku bitawasut lasi ala ma marrah fa hadha maka adapun ini telaku ya Allah terkait ini bitawasut dengan adanya sikap mudra tengah-tengah alaysi yang bersifat indrawi alamat satu malam yang telah lewat rumah. وأشار إلى ما يتعلق بالتوسط المعنى بقوله وأشار المنشر كمصنف إلى ما يرشد يتعلق أمور بغن ما بتوسط ألم تنع المعنى بقوله قبل المصنف وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته Pada kesungguhan yang kau tahu jauh dan tidak permata tentu yang menjadi terlibat oleh kata serimu asdafu maka nawati apa kerang-kerang yang berisi seluruh makhluk ayat artinya asdafun kerang-kerang ya ada pun asdaf mukawanatuhu ialah alam-alam ciptaan itu Allah. Au mukawanatu asyabi atau alam-alam ciptaan Allah asyabih yang serupa bil asdaf. Ya dengan adanya kerang. Jam'u sadafatin jamaknya sadaf. Wa ya adapun itu sadaf. Ma fihil jauhar. Ma suatu fi ialah dalam itu. Ma al jauhar adapun mutiara. ربنا تقبل منا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين بسم الله